Ma'ruf Nahi Munkar adalah kita akan memasuki pembahasan tentang pembagian ilmu. Ilmu imma bidirarin yahsulu au bidtisabin hasilun fal awwalu kal mustafati bil hawasil khamsi bisyammi au bizawki au bilamsi wasam'i wal afsari thumma tali ma kana mauqufan alal istidlali. Ilmu itu imma boleh jadi yang pertama bidirari, bersifat aksiomatis, yahsulu bisa kita dapatkan atau bisa terwujud. Au yang kedua bisa bin harus diusahakan. Hasilun untuk mendapatkan. Fal awalu maka yang pertama yaitu ilmu at-itirari kal mustafadi seperti ilmu yang kita dapatkan, didapatkan bil hawasi dengan indra. Al-khamsi yang jumlahnya 5. Bisami dengan penciuman, bizauki dengan rasa, bilamsi dengan sentuhan, sam'i wal absari pendengaran dan penglihatan. Summa tali kemudian yang kedua ilmu yang iktisabi, maka adalah ilmu yang mauqufan tergantung alal istidlali dengan istidlal berdalil yang didapatkan jika seorang itu mencari dalil. Al-ilmu yang qasimu ila kismaini, ilmun itirariyun wa ilmun iktisabiyun, yusamma aidan al-ilmu an-nazari. Famakana yudraku bil hawasi al-khamsati fa'innahu daruriyun, wa kadhalika ma yudraku bin nakli al-mutawatiri fa'innahu daruriyun. Amma ma yahsulu biktisabin wa tafkirin wa nadharin fahada yusamma iktisabiyan wa yusamma aidan nadhariyan bahada sahihun. Fadaruriyu makana hasilan bil hawasi al-khamsati ala kalamil mu'allifi wa yasam'u wal fasaru wa syammu wa zawku wa lamsu. Waqad yunaqasu al-mu'allifu ala hadha fa innana nara anna al-basara yukhti'u kathira. Rubbama tadhunnu anna nuqtatani. Rubbama tadhunnu anna nuqtataini nuqtatun. Idza kana nadharu dha'ifan. Kadzalika rubbama tara al-fa'ida sakinan wa huwa mutaharrikun. Aw yukhayyalu ilayka annahu mutaharrikun wa huwa sakinun. Fahada mimma turidha bihi ala al-mu'allifi wa man naha nahwahu min anna al-ma'luma bil hawasi daruriyun. Faqad qalu hadha laysa bidaruriyin li anna al-hawasa qad tukhti'u. Qad yashammu al-insanu asai'a alladhi lahu ra'ihatun tajiduhu idha kana maskuman yakunu lahu ra'ihatun indahu. Wa idza bari'a min az-zukami sara lahu ra'ihatun lakin ukhra. Az-zukamu yukhfi ar-ra'ihata lakinnahu la yaqlibuha. La yaj'alu al-qabiha hasanan wala al-hasana qabihan lakinnahu yukhfiha katsira. Artinya ilmu itu terbagi menjadi kisma ini dua macam. Pertama ilmu da'at ittirari, ilmu yang bersifat aksiomatis. Wa ilmu al-iktisabi dan ilmu yang perlu diusahakan. Ilmu yang jenis kedua yusama aidan diberi nama juga ilmu teoritis. Famakana yudraku bil hawas, maka ilmu yang didapatkan dengan al-hawas al-khamsah indra yang 5, maka itu kata mu'alif, kata nazim sahibun nazam warakat daruriyun, statusnya daruri. Demikian juga yang yudraku bisa didapatkan binakal al-mutawatir dengan riwayat yang mutawatir, maka itu sifatnya daruriyun, sifatnya aksiomatis. Adapun mayah suluh ilmu yang didapatkan biktisabin dengan usaha watafkirin pemikiran wa nazarin dan perenungan fahada yusama iktisabian, maka inilah ilmu yang disebut ilmu iktisabi. Wa yusama aidan dinamakan juga ilmu nazari, ilmu teoritis. Wahada sahihun, dan definisi untuk yang kedua itu benar. Bahasanya ilmu iktisabi adalah ilmu yang didapatkan dengan pemikiran, ya, itu ilmu iktisabi. Namun kalau definisi yang pertama untuk ilmu ittirari fadururi, maka ilmu yang daruri adalah makanan hasilan yang bisa didapatkan bin hawas al-khomsah dengan panca indera yang jumlahnya lima alal kalami mu'alif, menurut penjelasan mu'alif. Lima indera itu adalah as-sam'u, pendengaran, penglihatan, penciuman, azab, perasa, lidah, asam, pencium, hidung, balam, sudan, sentuhan, tangan atau kulit. Namun ini definisi ini kurang tepat, pengertian seperti ini kurang pas. Waqad yunaqasu, dan bisa dibantah mu'alif ala hadha dengan penjelasan seperti ini. Bantahannya fa inna nara, kita lihat bahasanya mata yukti kasiron, sering salah. Rupa mata dunu, boleh jadi mata itu menganggap bahasanya satu buah titik itu dua titik, atau mengira dua titik itu dilihat nampak satu titik. Idakan another daifa, demikian terjadi jika pandangan seorang itu lemah, tidak tajam. Demikian juga boleh jadi mata itu melihat sebuah benda yang berada di kejauhan itu diam, tidak bergerak, padahal dia bergerak. Au yukhayyalu, atau timbul khayalan ilaika, padanya, pada orang tersebut, kalau benda tersebut bergerak padahal diam. Fadha, maka ini adalah mimak turidho, diantara bantahan alal mu'alif terhadap mu'alif dengan pernyataan beliau bahasanya ilmu yang didapatkan dengan panca indera itu bersifat beruri. Waman naha, dan orang yang naha nahwahu, yang mengikuti jalan beliau, itu orang yang, nah, kalau bahasa, ya, itu orang yang sependapat dengan beliau, yaitu yang berpendapat bahasanya annal ma'lum bil hawas, segala sesuatu yang kita ilmui, kita ketahui dengan indera itu sifatnya daruri. Faqad qalu, maka para ulama yang membantah mengatakan hadza laisa bidaruri, ilmu seperti itu tuh tidak aksiomatis, karena indera itu qatrte, sering kadang salah. Qad yasammul insan, terkadang seorang itu membaui dengan hidung asai sesuatu alladillahu ra'ihah, yang punya bau tertentu. Jadi tuh kita dapatkan idza kana maskuman, jika orangnya itu lagi flu, yakuna lahu ra'ihatun indahu, maka ada satu bau tertentu menurut dia. Wa idza bari'a minazukam, jika sudah sembuh dari flu, sara lahu ra'ihatun lakin ukhra, maka yang akan jadi, maka suara akan ada lalu baginya bau lakin ukhra, namun bau yang lain, beda dengan baunya ketika dia flu. Bau ketika flu, ketika pilek, lagi pilek, dan bau yang didapatkan sesudah sembuh dari pilek berbeda. Karena azukam yufi, karena flu itu menyembunyikan, menyamarkan ara'ihah, bau, meskipun tidak membalik, mengubah bau. Ini baunya enak sekali, jadi baunya enggak enak sekali, itu enggak, kata Sofia. Walai jalu al-qabiyah hasanah, tidak menjadikan suatu yang bau yang jelek, yang enggak enak, itu jadi bau yang enak. Dan tidak, atau yang enak menjadi tidak enak. Lakin yukfiha kasih, akan tapi sering-sering menyamarkan, menjadikan tidak jelas bau tersebut. Kadzalika fi dzauqi fa dzauqu yakhtalifu inda an-nasi ikhtilafan katsira. Tasubbu finjana qahwatin liwahidin taqulu lahu hal sakaru khafifun am thaqilun. Ba'du nas masyaallah yudriku tamaman yaqulu hadhi khafifah hadhihi thaqila yudriku idrakan taman fi dzauqi. Wabatu nasi ira lam yahsul farkun abimun fainal mazuqat fa innahu la yudriku hadha fal batu nasi yafkitu azawka maratan wahidatan ma yuhisu bidhawki yasrafu ahla ma yakunu minasai wa amara ma yakunu minal ma wa wa indah sawa walihada kalal ulama fi babil jinayati law jana alaihi hatta faqada dzauqahu fa inna yalzamuhu tiyatun kamilatun mi'atu ba'irin walau jana 'alaihi hatta faqada sam'ahu lazimahu tiyatun kamilatun lakin law ita'a al-majni 'alaihi annahu faqada as-sam'a wa qala al-jani abadan anta tasma'u wal majni 'alaihi kullama qulna lahu ya fulan qala madza taqul ma sami'tu wa huwa yasma'u lakin yuridu mi'ata ba'irin diyat lakin yuridu mi'ata ba'irin diyatan hal yakul ulama kaifa nakhtabiru hadha qalu innana na'tihi ala ghaflatin wa naf'alu syai'an yakunu fihi sautun qawiyun fa idza fazi'a alimna annahu yasma'u wa ila fawaq fatikun. Wa kadzalika aidan man ta'a faqdal basari yakni junia alaihi hatta qal faqattu basari yuridu diyatan kamilatan yukhtabaru kaifa yukhtabaru ba'duhum qal da'hu ala sams ij'al aynahu ala sams maftuhatan intama'at fa wa yubsiru wa ila fa wa la yubsiru. Lakin alhamdulillah al-an yujad atiba'u yudrikuna hada tamaman. Al-qasd anna ma yudraku fil hawasi ala ra'yil mu'allifi minal ilmi ad-daruri. Wahada kama sababa amrun qad yunaqashu fihi. Wasahihu anna al-ilma ad-daruriya ma la yumkinu daf'uhu. Alladhi la yumkinu lil insani an yadfa'ahu. Hada huwa al-ilmu ad-daruriyu. Ilmuna bi anna al-wahida nisful isnaini hadha daruriyun la yumkinu daf'uhu itlaqan law aradtu an adfa'ahu an nafsi ma dafa'tuhu fa ilmi bima arahu an qurbin wa atahaqquhu hadha ilmun daruriyun qala ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun ilmuna bi anna hunaka khaliqan daruriyun لأنه لا يمكن تفقه فصوابه أن العلم الضروري ما لا يمكن تفقه والعلم النظري ما يحتاج في سقوطه إلى استدلال والله أعلم فإذا تنقلنا في تعريف الجهل المركب والجهل البسيط إن الجهل المركب ذمه أشد من الجهل البسيط فالآن Al-alimu adraka asyai'a ala khilafihi wa su'ila fi dhalika syai'i amiyun faqala la a'rifu wa ajaba al-alimu fa ajaba bi khilafi ma huwa alaihi al-amru fama hukmu huna la syakka anna al-alima al-aslu fi annau alimun fi annau ya'rifu al-asyai'a ala ma huwa ma hiya alaihi wasailu la budda ayyukalitu al-alima hatta walau akhto'a fakhto'u ala nafsihi wa inama nasul alimi alladhi ajaba bi khilafi sawabi yakunu jahluhu murakkah fa'idatun ukhra ad-daruriyatu al-hissiyatu ma yudraku bil hawasi al-khamsati Wad-daruratu al-aqliyatu mayudraku bil-aqli wad-daruratu asy-syar'iyatu walladhi yaqulu anhu al-ulama ya'lamu ya'lamu bid-darurati min ad-dini mislu idza kana al-insanu yaisu fi biladil islami fa innahu ya'lamu bid-darurati anna as-sawma wajibun wa kadzalika as-salatu la tarafa ilannaka wa anta muslimun ta'isu fi biladil muslimina hal salatu wajibatun taqulu uraji'u aw as'alul ulama'a bitaba'ila li'anna wujubas salati ma'lumun minad dini bidarurati wa kadhalika hurmatu zina bainal ladina ya'isuna fi biladil islami la tahtaju ila nadharin wastidlalin fasarat indana ad-daruratu salasat aqsamin daruratun hisiyatun wa daruratun aqliyatun wa daruratun syar'iyatun. Demikian juga zauq, perasa, lidah. Az-zauq, perasa, perasa yang talifu beda-beda indah nasi yang dimiliki oleh manusia ikhtilafan kasira, perbedaan yang besar. Tasubukot, tuangkan ginjan satu gelas atau satu ya satu gelas kohwah isinya satu gelas kopi, satu cangkir kopi liwahidin pada seseorang, kemudian kau tanya, coba ini ditebak hal sakarahu kofi gulanya itu dikit atau banyak. Maka sebagian orang masya Allah yudrik tamaman, dia mengetahui dengan sempurna. Dia bisa mengatakan ini gelasnya, ini gulanya khafif, cuma sedikit. Sedangkan kalau ini fakilah, ini gulanya banyak sekali. Yudrik tamaman, idrokan tamaman fizauki. Dia punya penangkapan yang sempurna dalam rasanya. Bapak tuna sebagian orang idzalam yahsul jika tidak terjadi farqun azim, selisih yang besar, perbedaan yang besar di antara bainal mazuqat, di antara sesuatu yang dirasa, fa inna la yadrik hadza, dia tidak bisa memahami, menangkap hal tersebut. Bahkan bapak tuna sebagian orang yafqidu adzauqa, kehilangan sistem perasanya maratan wahidatan, sama sekali. Mayuhi subhidhauki, dia tidak bisa merasakan sesuatu yang mau dirasa. Ya syurabu, dia minum ahlama yakun minal sayi, teh yang paling manis. Wa amur ma yakun minal ma, dan air minuman yang paling pahit. Amaru wawa indah sawak, dan menurut dia sama saja. Sama saja ini, tidak ada bedanya. Padahal ini paling baik dan paling manis. Ini berarti faqada yafqidu adz-dzauq, dia sudah kehilangan indera rasa pengecap. Karena dampaknya demikian, kalau indera itu hilang, itu bisa kemudian orang itu bisa sama sekali tidak bisa merasa yang pahit sama yang paling pahit dan paling manis sama saja. Karena demikian besar dampaknya, kalau ulama, maka para ulama mengatakan dalam kitab fikih bab jinayat, para ulama mengatakan lau jana alaihi, seandainya ada orang yang mendoliminya, melukainya, hatta faqada dzauqahu, sehingga hilanglah indera pengecapnya, yalzamuhu diyatun kamilah, maka orang yang bertindak zalim kepadanya tadi, yang menyakitinya tadi, wajib membayar diyat sempurna, yaitu 100 ekor unta. Walau jana alaihi hatta faqada sam'ahu lazimahu diyatun kamilatun. Demikian juga jika ada orang yang jana melukai orang lain sampai orang yang dilukai itu kehilangan sam'ahu pendengarannya, maka orang yang melukai itu wajib membayar diyat sempurna 100 ekor unta. Nah, sekarang lakin akan tapi lau idda'a, seandainya mengklaim al-majni alaih, orang yang dilukai, kalau dia itu kehilangan pendengaran, Namun orang yang melukai mengatakan, ah badan, sama sekali anta tasma, enggak benar, kamu bisa dengar kok. Akan tapi al-majni alaih, orang yang dilukai, setiap kali kita katakan padanya ya fulan, dia mengatakan, mana takul, kamu ngomong apa? Masa itu aku enggak dengar. Wa yasma, padahal dia dengar. Lakin yuri dumi atabari. Kan tapi kalau ide-nya, klaimnya itu diterima, dia kan sama hakim nanti di mahkamah dia akan bisa dapat 100 ekor unta, dia kan sebagai dia. Maka yaqul ulama, para ulama kita dahulu mengatakan kaifa naqtabiru hadza, ya perlu diuji. Maka bagaimana cara? Oh ya nanti. Nanti keputusannya ditangguhkan dulu sampai dan diuji. Kaifa, bagaimana kita menguji orang yang dilukai tadi, pernyataannya saya tidak mendengar itu benar ataukah tidak? Gimana cara mengujinya? Para ulama kita dulu mengatakan ini anak dia ala ghaflah, kita datangi dia dalam keadaan dia tidak tahu. Kita datang dari belakang mungkin dalam keadaan dia tidak tahu kalau kita datang. Kemudian kita lakukan sesuatu yakunu fi sautun qawi, sesuatu tersebut itu kemudian menimbulkan suara yang besar, langsung udara kita getak misalnya. Aslinya kan nggak boleh, menak itu kan perbuatan demikian itu terlarang. Sebetulnya aslinya halal, karena Nabi mengatakan tidak halal. Nah, bagi seorang Muslim ayurawe akhahu, menimbulkan ketakutan saudaranya. Ada hadisnya yang melarang hal tersebut. Aslinya nggak boleh, namun ini karena kebutuhan untuk tes di pengadilan, ya ini jadi bisa diperbolehkan. Fa'in fazi'a, jika dia kaget, alina kita tahu, ana yasma'u sunin siapa mendengar. Wa'ilah, jika kemudian dia nggak ada ekspresi apa-apa, doh bentak sekeras-kerasnya, nah, oh berarti benar, fasadik, benar kalau dia itu enggak bisa, enggak dengar apa-apa. Demikian juga aidan manida'a, orang yang mengaku-ngaku faqdal basari, indra penglihatannya itu hilang. Ini juni alaihi, yaitu dia dilukai, hatakal, sehingga dia mengatakan faqdal basari, aku tidak bisa melihat. Yuridu diatan kamilatan, dia ingin mendapatkan dia sempurna 100 ekor unta. Maka yukta baru diuji, bagaimanakah cara diujinya? Ba'dum, sebagian ulama mengatakan dulu, sebagian ulama mengatakan da'hu, taruh orang tersebut alasan diterik matahari, dan jadikanlah matanya itu maftuhatan, dalam kondisi terbuka menghadap matahari. Jika kalau kemudian mata tersebut kemudian dama'at, kemudian keluar air mata, ada lohnya, dipaksa untuk dibuka, kok kemudian ada lohnya, fawayu besiru, maka aslinya orang ini berarti bisa melihat. Wa'ilah, kok kemudian biasa saja tidak ada dampaknya, fawalayu besiru, maka berarti benar dia itu memang buta. Gitu. Itu dulu, ikhtibar dulu. Walakin alhamdulillah al-an, akan tapi sekarang ijat atiba, ada para dokter yang yudriku hadza tamaman, yang bisa mengetahui hal ini dengan sempurna, ini orang buta atau tidak tahu. Enggak perlu harus kemudian dipanas-panasi. Al-qasdu, maksudnya anna mayudrob, bahasanya apa yang bisa ditangkap dengan hawas, dengan indra, menurut pendapat mu'alif itu termasuk ilmu daruri, ilmu aksiomatis. Wadaka masyarakat, dan ini sebagaimana penjelasan yang lewat, ada satu pendapat yang kot yunakos wihi, yang bisa dibantah. Dan pendapat yang benar, ilmu daruri itu definisinya adalah mala yumkin idaf'uhu, ilmu yang tidak mungkin kita tolak. Ilmu yang la yumkinu lil insan, tidak mungkin bagi seorang itu untuk menolaknya, Hadza huwa ilmu ad-daruri. Inilah ilmu daruri. Ilmuna, ilmu kita tentang bahasanya satu. Yang namanya satu itu separuh dari dua. Ya. Yang namanya satu itu separuh dari dua. Ini adalah daruri. Lain kinu dahulu itlakan, tidak mungkin kita menolak ilmu tersebut dari hati kita. Itlakan sama sekali, satu tambah satu itu dua. Itu itlakan, satu tambah satu tambah satu itu tiga. Itu daruri. Maka matematikanya orang Nasrani itu bertolak belakang dengan ilmu daruri. Satu tambah satu tambah satu sama dengan satu. Tidak bisa itu daruri, satu tambah satu tambah satu itu tiga. Seluruh dunia suruh kemudian tidak tiga itu tidak bisa. Lau arab tu an asfa alhutan, dan aku ingin untuk menolak pengetahuan tersebut dari hatiku, anak si madifak dulu, aku tidak bisa menolaknya. Wa ilmi, dan ilmuku bima arau, dengan sesuatu yang aku lihat, an kurbin, dari dekat. Wa atahaku, dan aku sudah pastikan. Hadza ilmu daruriyun, ini juga ilmu daruri, sudah disimak dengan dekat, dengan baik. Bisa juga berarti indra ya juga bisa, namun ya perlu diamati dengan baik. Oh ini maknanya ini. Wa atahaku, dan sudah dipastikan. Itu juga daruri. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi shay'in, apakah mereka itu diciptakan min ghairi shay'in, tanpa ada sesuatu sebelumnya? Ahumul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Manusia itu apakah dia menciptakan dirinya sendiri, atau dia itu tercipta secara kebetulan tanpa ada sesuatu sebelumnya? Kan enggak mungkin. Kalau kebetulan enggak mungkin. Karena apa? Karena sebelum ada, manusia itu enggak ada. Ghairu syai'. Kalau ghairu syai', enggak ada. Apakah bisa tercipta? Bisa kemudian dia menciptakan atau kemudian tercipta secara kebetulan? Bisa. Kalau begitu, am humul khaliqun, ataukah mereka itu menciptakan diri mereka sendiri? Itu enggak mungkin. Secara kebetulan enggak mungkin, menciptakan diri sendiri juga enggak mungkin. Dan satu-satunya kemungkinan adalah ada sang pencipta. Maka ilmu kita tentang hunaka khaliqun, adanya sang pencipta, itu daruri. Sifatnya daruri aksomatis. Ya, orang yang kemudian menolak hal tersebut itu cuma menolak dengan mulutnya. Karena ilmu ini daruri, la yumkin daf'uhu, tidak mungkin ditolak dari isi hati, dipaksa hati untuk kemudian enggak ada pencipta. Itu satu hal yang mustahil. Kalau dia masih belum jadi orang gila, masih gak bakalan bisa kemudian menolak ilmu yang ada dalam hatinya, pengetahuan yang ada dalam hatinya, kalau ada sang pencipta. Lianolah yang kita fuhu, tidak mungkin ditolak. Maka fasawab, maka definisi yang benar, ilmu aksiomatis adalah yang tidak mungkin ditolak, disingkirkan dari hati. Sedangkan ilmu nadhari atau iktisabi adalah ilmu yang yuhtaju fi subutihi, yang diperlukan, yang dibutuhkan fi subutihi untuk menetapkan adanya, ya istilah butuh cari dalil. Beberapa catatan, faedah yang pertama, catatan yang pertama telah kita katakan, kita sampaikan fi ta'rif tentang definisi jahal murakkab dan jahal basit. Bahasanya jahal murakkab yang bertumpuk, yang kuadrat, itu celaannya asad, lebih keras daripada jahal basit. Maka sekarang ada permasalahan, ada seorang yang berilmu, seorang ulama, yang dia memahami sesuatu ala khilafihi, dan tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya dalam syari. Dia keliru. Nah, kiasnya misalnya dia mau menjawab dengan kiasnya enggak pas. Wasuila fidzalika syai', dan ditanya tentang hal tersebut al-ami, seorang ami, maka seorang ami akan mengatakan la'arif, aku tidak tahu. Dan seorang alim tadi ditanya fa'ajaba, lalu dan dia memberi jawaban, namun bighilafi ma huwa alahil amru, namun beda dengan keadaan perkara sebenarnya. Dia kiasnya ke sana, padahal harusnya kiasnya ke sana. Fama hukmuhuna, maka bagaimana ke status hukum permasalahan seperti ini? Nasakat Pak Rakulaki bagi seorang ulama pada asalnya dia itu alimun bi'anau ya'arful asya. Jadi seorang ulama yang dia itu mengetahui banyak hal alamah ya'alai sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan seorang yang awam yang tugasnya bertanya labuda ayukhalid al-ahwa al-alim, harus mengikuti fatwa seorang ulama hatta walau akhbar, meskipun fatwa ulama tersebut ternyata keliru. Ya karena dia awam, dia enggak tahu ini fatwanya benar atau keliru, kan dia enggak bisa bedakan. Maka kalau kemudian dia dapat jawaban dari ulama dan itu ada, memang kita katakan dari ulama, ya kewajiban dia untuk mengikuti fatwa tersebut. Maka dalam hal ini, apakah kemudian si awam tadi itu dosa? Kita katakan fakhata'uhu ala nafsihi, dia tetap harus ikut itu karena dia orang awam, dia cuma ada fatwa seperti itu, yaitu kewajiban dia untuk mengikuti itu. Fakhata'uhu ala nafsihi, dan dia enggak dosa karena salahnya itu ya ala nafsihi, atas si ulama tersebut. Nah, ini mana nafsul alim, namun orang si alim itu alawi ajaban yang bukan jawaban, beda dengan yang benar. Nah, dia itu jahilnya murokab. Karena apa? Nah, dia mengetahui sesuatu namun bikilah fima huwa alaih. Jadi kalau kemudian terjadi kasus demikian, seandainya kemudian ada orang awam tanya sama orang alim, alimnya keliru dalam asal ngasih dalil, kewajiban si awam ini ya tetap ngamalkan fatwa tersebut, dan dosanya ya itu dosanya si alim, dia nggak dosa gitu loh, sampai dia tahu kalau itu salah. Sesudah si awam ini tahu, dikasih informasi itu keliru, maka kalau dia tetap mempertahankan keliru ini, ya dia jadi keliru. Namun sebelum dia tahu, maka dia tidak keliru. Si awam ini tidak keliru. Kemudian catatan yang kedua, bahasanya ilmu yang bersifat aksiomatis itu ada tiga macam. Pertama ada darurah hisiyah, yaitu mayudraku bil hawasil khomsah, itu perkara yang bisa kemudian kita tangkap dengan indera panca indera. Dan itu sudah, kita sudah nata akad, kita sudah memastikannya, maka itu jadi daruri. Ada ilmu aksiomatis, ya, logis, mayudrok bil akal, yaitu aksiomatis yang kita dapatkan dengan akal. 1 + 1 = 2, itu apa? Darurah akliyah. Matahari itu terbit dari timur, itu darurah hissiyah. Api itu panas, itu darurah hissiyah. 1 + 1 = 2, itu darurah akliyah. Dan ada darurah syariah, ilmu yang bersifat aksiomatis dan itu syari. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, yu'lamu bidarurah minadini. Ada perkara-perkara yang diketahui bidarurah secara aksiomatis minadini, bagian dari agama. Nah, kalau perkara tersebut itu digolongkan oleh para ulama maklum minadini bidarurah, dan itu ada satu hal yang mujma'alah, maka orang yang mengingkarinya adalah kafir. Dan tidak ada uzur jahal dalam hal ini. Makanya itu mujma' alaih, disepakati oleh para ulama, dan itu maklum nadini bidarurah. Orang yang kemudian, maka dalam hal ini enggak udur jahal, tidak dimaafkan. Contoh, idza kana al-insan, jika ada seorang ya'is hidup di tengah-tengah negeri Islam, di tengah-tengah komunitas kaum muslimin, maka dia akan mengetahui bidoroh dengan aksomatis bahasanya puasa itu wajib. Kadalika salah demikian juga salah itu wajib. Kalau orang itu tinggal di negeri kaum muslim, dia dengar azan, dia dengar ya khutbah sering, dia dengar macam-macam, maklumnya di bidoroh ini adalah wajib hukumnya, dan itu memang disepakati. Laqara qailun laka, jika ada orang yang berkata padamu wa anta muslim, dan kau seorang muslim hidup di negeri kaum muslimin, dia tanya, dia ngetes apakah salat hukumnya wajib, kemudian kau katakan yo saya tak ini murojaah dulu, tak buka-buka kitab dulu, au as'alul ulama, aku tak tanya dulu, bitabla, tentu tidak ada jawaban seperti ini, tidak ada jawaban. Ya, jadi contoh maklumnya diri bidoroh itu adalah hal yang jika ditanyakan pada seorang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin, enggak bakalan mungkin dikasih jawaban, oh ya tak merojaah dulu, tak lihat-lihat kitab dulu atau tak tanya ulama. Nah, perkara yang seperti ini ya enggak mungkin ada jawaban, tak merojaah dulu. Nah, itu namanya maklumnya diri bidoroh. Lianna wujub salat maklum nadini bidurrah, maka wajibnya salat itu maklum nadini bidurrah. Wakadzalika hurmatu zina, haramnya zina. Di antara orang-orang yang ya'isuna hidup di negeri kaum muslimin, latah kajilan nagar, tidak perlu perenungan, oh saya tak pikir-pikir dulu apa ya, haram apa makruh ya, oh wa'isa dulu cari dalil, tak cari dalil dulu, tak teliti dulu ada dalilnya apa enggak kalau zina itu haram. Apakah mungkin ada jawaban seperti ini jika kita tanya seorang muslim awam sekali pun, butuh dia enggak kenal agama. Nah, mungkinkah kemudian dia kemudian wah wanita lihat-lihat dulu lah, haram apa enggak ya zina itu, enggak mungkin kan. Nah, ini namanya maklum zina diri bidurrah. Nah, jika itu perkara itu maklum zina diri bidurrah mujma alai, maklumnya bidurrah uzur jahat tidak dimaafkan. Maka kita katakan, siapa yang kemudian mengatakan jika dia itu hidup di negeri kaum muslimin, dia mengatakan puasa itu enggak wajib, kafir. Oh, boleh jadi dia enggak tahu, enggak ada, enggak tahu itu, enggak ada itu, enggak perlu, enggak boleh kemudian orang itu, ya boleh jadi dia belum tahu kalau puasa itu wajib. Gak ada itu, udah uzur jahil gak ada. Gak ada uzur jahil itu, gak ada di dalam bab ini, gak ada. Kafir sudah selesai. Fasarat indana ad-darurat salah satu aqsam, maka jadilah, maka kesimpulannya darurat itu ilmu yang aksomatis itu ada tiga macam, ada darurat hisiyah, akliyah, dan darurat syariah. Yaqulul ma'alif rahimah ta'ala wassam'i wal-abzari summa tali makana maqufan ala istidlali, pendengaran, penglihatan, kemudian summa tali, kemudian ilmu yang kedua, ilmu apa? Nazari atau iktisabi, makana maqufan adalah ilmu yang tergantung ala istidlal, dengan cari dalil terlebih dahulu. Membahas tentang ilmu daruri dan masuk pada pembahasan ilmu iktisabi atau nazari. Atali yakni al-mu'alif rahimahullah al-ilma al-nazari atau al-ilma al-muqtasaba wawa ma yahtaju ila istidlalin wa nazarin wa za aksarul ma'lumati syar'iyati tahtaju ila istidlalin wa illa la'asba adinu al-islamiyu kulluhu daruriyan kasirun min masailil ilmi fil ibadat wa fil mu'amalat wa fil akhlaki tahtaju ila nazarin wa istidlalin. Fal ilmu al-muktasabu huwa alladhi yahtaju ila istidlalin wa nazarin, walakin minan nasi man yu'tihi Allahu malakatan qawiyatan idza rasakha fil ilmi hatta inna yukhayyalu ilayhi anna hadha shay'a haramun aw wajibun bituni ayan dhuha bil adillati. Fa idza nazara fil adillati wajada anna ma khujila ilaihi sahihun, lakinna hadha yakunu ba'da rusukhi fil ilmi. Yu'tiblahu al-insana malakatan yahtadi biha ila suwabi, lakin laisa maknahu ana fulama hakama fi akluhu au takhayyalahu fikruhu yakunu kama hakamta. Mahakam fi akluka au takhayyaluhu fikruka yakunu kama hakamta au kama takhayyalta. Beli anak fil umuri as-sa'iyati labuda minal marja'i ila sa'i. Perkataan mu'alif atali itu maksudnya yaitu ilmu yang kedua, yaitu ilmu an-nadhari atau ilmu al-muqtasab. Definisinya ma yahtaju ila istidlalin wa nadharin, ilmu yang butuh cari dalil dan butuh perenungan. Dan ini kata Al-Imam Utsaimin itu adalah lebih banyak daripada dhuri wa adha aqsarul ma'lumat asyariyah. Dan inilah mayoritas pengetahuan syar'i membutuhkan ila istidlalin, dalil. Jika tidak, la asbah ad-din al-islami, tentu agama Islam semuanya dhuri semua. Padahal kan tidak. Kasir banyak dari masail ilmi, permasalahan ilmu, baik berkenaan dengan ibadah, ilmu agama, berkenaan dengan ibadah, muamalah dan akhlak, tahta ju'ila nadharin wa istidlalin. Butuh nazar, butuh perenungan, butuh dipikirkan dan butuh cari dalil. Dan sehingga ilmu muktasab adalah ilmu yang yahtaju membutuhkan ila istidlalin wa nazarin. Walakin akan tapi minanasi dia, ada orang yang yu'tillahu, Allah beri malakatan kawiyatan, Allah beri badannya kemampuan yang hebat. Idza rasakha fil ilmi, jika ilmunya sudah kokoh, hatta inau yukhayalu, sehingga dikhayalkan pada dirinya, dia punya khayalan, punya bayangan, anadza syai' haram, biasanya sesuatu ini hukumnya haram atau wajib, biduni ayang surah, padahal dia belum melihat-lihat fil adillah dalilnya. Fa'idha nazara, jika kemudian dia pertimbangan, dia kemudian melihat fil adillah dalil-dalilnya, wajada, dia temukan ma khuyila ilaihi sahih, apa yang dia bayangkan dalam benaknya itu ternyata benar. Lakin hadza yakunu ba'da rusukh, akan tapi ini terjadi setelah ba'da rusukh, setelah kokoh, seorang itu memiliki kokoh fil ilmu, dalam ilmu, ilmu yang hibah dan wa'atara ulama. Yu'tillahu, Allah berikan insan pada seseorang malakatan kemampuan yang tadi biha ila suwa, yang bisa mengantarkan dia pada pendapat yang benar. Meskipun apa, ilmu itu banyak, ilmu syar'i itu nadhari, namun ada ulama-ulama yang kemudian ilmunya sudah luar biasa, itu cuma ketika kemudian ditanya dengan satu permasalahan yang baru, ada satu pembahasan permasalahan baru, dia cukup kemudian mendengarkan permasalahan tersebut, dia juga ada bayangan dalam benaknya, ini kelihatannya gak boleh. Padahal ya belum ngecek nih, belum merojaah dalil-dalilnya. Meskipun dia masih mungkin ngasih jawaban ya, lain waktu kita jawab. Namun sebenarnya sudah ada bayangan, kayaknya gak boleh. Setelah dicek, ternyata bayangannya apa? Dipikirkan, direnungkan, ternyata benar dengan dalil ini dan itu. Jadi insting ilmunya itu sudah jadi, itulah apa gimana itu setelahnya. Meskipun belum kemudian ngecek apa langsung, diteliti secara langsung, namun malakah. Nah itu namanya malakah. Apa ya bahasa Indonesianya? Ya kalau cuma bahasa kamu sih cuma kemampuan atau apa itu. Sebenarnya ada bahasa yang lebih pas untuk itu. Tapi apa itu kira-kira? Insting tadi ya? Insting tadi ya mungkin ya, agak tepat. Dia diberi insting ilmu jadinya. Insting ilmu yang tepat. Belum ngecek dalilnya, cuma kemudian dengar, kayaknya ini gak boleh. Nah, yang udah dipikirkan betulan, timbang-timbang, oh iya ada dalil seperti itu, oh iya tidak boleh. Itu namanya malakah. Kemampuan seperti itu malakah. Nah, setiap ilmu itu butuh malakah. Seorang yang kemudian mempraktekkan, menerapkan ilmu dengan tepat itu yang punya malakah namanya. Misalnya usul fikih. Usul fikih ini bisa dipakai oleh, bisa diterapkan hanya oleh orang yang sudah punya malakah. Orang tuh belajar usul fikih itu belajar untuk membuat malakah. Orang tuh belajar, kita itu belajar, baca, direnungkan, dipikirkan, itu tuh untuk membuat malakah. Setelah apa? Setelah jadi, sudah berulang kali belajar, sudah lama belajar, maka apa? Maka dia ketika ada satu kasus misalnya berdasarkan usul fikih, harusnya gini ya, udah otomatis. Secara otomatis pikirannya itu bergerak dengan contoh, oh ini harus ditimbang ininya tinggi. Itu malakah. Nah, kalau malakah sudah terbentuk, orang itu akan terapkan bisa. Nah, ini keliru berdalilnya. Kenapa? Oh gini. Langsung dalam hitungan begitu dengar dan langsung bisa ngasih komentar. Keliru ini cara berdalilnya. Enggak perlu kemudian kalau malakahnya belum jadi kan dipikir dulu sehari ya. Nah, nanti baru dan dipikirkan ada orang punya pendapat seperti ini misalnya. Terus ditimbang-timbang. Oh, keliru inilah. Ini keliru, kayaknya keliru nih. Dan itu pun hasil seharian merenung. Itu orang belum, malakahnya belum jadi. Itu namanya. Malakahnya belum jadi. Namun orang yang malakahnya sudah jadi, maka begitu mendengar seorang itu berdalil, dia bisa langsung ngasih komentar. Ini keliru. Apa kelirunya? Nah itu namanya malakah. Usul fikih itu akan bisa kemudian apa? Akan bisa diterapkan, dipraktekkan kalau orang itu punya malakah ilmiah. Usul maka ilmu, malakah ilmiah untuk usul fikihnya sudah jadi. Orang yang bisa menerapkan ilmu usul fikih, ini namanya malakah. Bahasa Arabnya namanya malakah. Lakin laisa maknahu, akan tapi maknanya, namun bukanlah maknanya, bahasanya semua apa yang ditetapkan oleh akalmu atau dikhayalkan oleh pikiranmu, maka itu sebagaimana apa yang kau tetapkan atau kamu khayalkan. Karena perkara syar'i la buddha harus merujuk pada hukum syar'i. Wa hadzal istidlal kull ma yustalab lana dalilan mursidan lima tulib. Al-istidlal ja'a bil mu'allif rahimallahu istidratan li dalil, wa dalil huwa al-istidlal wa huwa fi'lul mustadilli. Thumma qad yakunu sahihan wa qad yakunu ghayra sahihin. Katsiran ma yastadilu al-insanu bi ayatin aw bi haditsin, lakinnaha la takunu dalilan lahu li'annahu la yahtati ila matluliha. Fa ma huwa al-istidlal? Yaqulul mu'allif, yaqulu rahimallah, kul ma yustalab lana dalilan mursidan lima tulib. Yakni maknahu anal istidlal ayat talib dalilan mursidan lil matlub. Misalu dhalika yas'aluka sa'ilun wa yaqulu laka idza zidtu fi salati ra'atan fahal asjudu ba'da salam am qabla salam. Tabahasu anta fil adillah hatta tasila ila al matlubi isama hadha al bahtha. Tsumma al-hukmu 'ala al-mas'alah bi dalilah yusamma istidlalan. Idzan al-istidlal fil haqiqah ikhtisaran huwa talabud dalil. Fa kaunuka tatlubu ad-dalila yusamma hadza istidlalan. Tsumma tutabbiq al-waqi'ata aw al-hadisata aw al-mas'alata 'ala hadza ad-dalil. Wal istidlalu matlubun li kulli man yumkinu ayyastadilla amal ami fa inal istidlal fi haqqi ghairu matlub li anna qad yastadilu fa yastamilu al adillata ala wajhin ghairi sahih. Wa hadu tan definisi al istidlal berdalil, kul katakanlah mustalab yang didatangkan, sesuatu yang didatangkan kepada kita dalilan sebagai dalil mursidan yang menunjukkan lima tulip apa yang tidak dicari. Dalil itu secara bahasa maknanya mursid. Mursid lima mursid lima tulip itu sama dengan dalil. Al-istidlal, pembahasan tentang istidlal, ja'a bil mu'alif, disampaikan oleh mu'alif, istidrodun. Ini istidrodah lidalil, istidrod dari pembahasan dalil. Sudah pembahasan dalil sudah tadi selesai. Sudah nadhari apa? Namun kok kemudian nadhari itu apa? Yahtad ila istidlal. Terus istidlalnya sekalian dibahas. Ini namanya istidrod. Wa dalil wa istidlal wa fi'lul mustadil. Wa dalil wa istidlal, karena kemudian ada pembahasan istidlal, kemudian ada pembahasan tentang dalil. Atau karena ada pembahasan tentang dalil, kemudian ada pembahasan tentang istidlal. Apa itu istidlal? Fi'lul mustadil, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdalil. Dan istidlal itu ada dua macam, qad yakunu sahihan, istidlalnya benar, dan istidlal yang tidak benar. Kasiran ma, banyak sekali. Yastadilu al-insan, seorang itu berdalil dengan sebuah ayat dan hadis, akan tapi la takunu dalilan lahu. Akan tapi dalil tersebut tidak, Al-Quran dan hadis tersebut tidak menjadi dalil untuknya, karena dia tidak mendapatkan ilamat luliha, kandungan makna dalil tersebut. Apa definisi istidlal? Beliau mengatakan ma yustalab lana dalilan mursidan lima tulip. Makna bait ini, anak istidlal, baca istidlal, ayat salib, adalah seorang itu mencari dalil yang mursidan menunjukkan lil matlub, sesuatu yang tidak dicari. Misal dalika, contohnya ada seorang yang bertanya, idza zittu, jika aku menambah dalam salat kok satu rakaat, fal asjudu, maka apakah aku sujud sahwi sesudah salam, atau sujud sahwinya itu sebelum salam karena lupa ketambahan. Kalau sengaja kan batal salatnya, sengaja batal salatnya, akan tapi ini maknanya jika lupa. Kalau lupa, maka sujud sahwi, sujud sahwinya sebelum salam atau enggak sesudah salam, maka tabahasu antat, kau cari dalam dalil-dalil hatta tasil, sehingga sampai pada yang diinginkan masalah tadi. Maka ini sama dinamakan pembahasan ini kemudian ala hukum keputusan untuk masalah berdasarkan dalilnya, ini namanya istidlal. Al-bahas kemudian al-hukum, nah gabungan dua ini namanya istidlal. Maka idzan, jika demikian, istidlal fil hakika, pada hakikatnya, ikhtisaran secara ringkas, itulah dalil, cari dalil. Nah itu istidlal. Kan wazannya wazan istaf'ala. Dan makna wazan istaf'ala itu kan salah satu maknanya adalah lid tolab. Maka statusmu mencari dalil dinamakan istidlal, yang kemudian ini dilanjutkan to topik dengan diterapkan kepada waqi'ah, sebuah realita, hadisah kejadian, atau suatu masalah berdasarkan dalil tersebut. Ringkasnya, dalil istidlal itu tolabud dalil, dan ada yang sahih dan ada yang ghairu sahih. Nah istidlal itu matlubun, diperintahkan likuliman, untuk setiap orang yang mampu ayastadillah, untuk cari dalil, yaitu talibul ilmi dan al ulama. Amal ami, adapun orang awam, maka istidlal fihaki, untuk dirinya ghairu matlub, tidak diperintahkan. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang awam kok ya dulu boleh jadi dia mencari dalil, lalu malah dia menggunakan dalil tidak pada tempatnya, tidak dalam bentuk yang benar. Ada pertanyaan? Mungkin dia nggak tahu dalil itu, yang orang ngomong mungkin yang enggak tahu itu bisa dikafirkan karena dia enggak mengkafirkan. Kalau enggak tahu dalil lah dengan enggak tahu hukum. Kalau enggak tahu dalil mungkin orang enggak hafal dalilnya apa? Haramnya zina, haramnya mencuri gitu. Nah, kalau hukumnya yakin, yakin, kamu yakin haram, yakin. Nah, kalau maklumnya dini bidarurah, ya, pakai maklumnya dini bidarurah dan dia tinggal di masyarakat muslim, yakin dina itu haram, yakin. Tahu dalilnya? Ya, tak tahu sih. Tapi yakin haram, yakin. Enggak perlu apa, enggak perlu dia kemudian, wah saya belum percaya. Kalau dia bilang sebelum percaya zina itu haram, maka ini bisa membatalkan Islamnya atau membatalkan Islamnya. Orang-orang yang tadi sudah kayak gitu, tapi dia mungkin dia nggak tahu hukumnya atau mungkin dia bodoh atau gimana, orang yang itu yang dikafirkan. Yang mana? Yang mana? Orang yang bilang kan ada orang yang enggak, itu nggak haram ini apa namanya puasa. Terus ada yang ngomong kan mungkin dia enggak mengharamkan itu karena dia bodoh atau apa, padahal kalau dia hidup di bilatan muslimin itu enggak bisa diterima. Jika ada orang yang kemudian enggak puasa, jika ditanya kenapa enggak puasa, ah puasa itu enggak apa-apa, enggak puasa enggak apa-apa, boleh-boleh saja, enggak wajib. Maka apa? Kemudian ada yang bela-bela, boleh jadi dia enggak tahu, ha? Enggak tahu hukumnya. Membela itu dikafirkan ya? Hah? Karena dia enggak mengkafirkan ya? Yang membela tadi? Ya. Oh, yang membela tadi. Dia dikafirkan ya? Ya, hah? Ya mungkin dia enggak dong kalau itu untuk bidangnya enggak ada. Gimana? Hakim? Terus? Ada orang melakukan zina, terus hakim? Orang yang tidak salah cuma istitab aja, kamu yang stop padam. Cuma istitab aja. Gak apa-apa. Kalau dia hidup itu di bilad-bilad muslimin, dimana-mana masjid, ini negeri kaum muslim. Tidak ada itu, enggak perlu kemudian apa? Ya lain kalau pembahasan tentang pembahasan ilmiah, membahas tentang masalah dalilnya zina, masalah ini. Nah, kalau ini masalah kemudian masalah kemudian uzur bijal, tidak ada uzur bijal juga. Maklum nadi ini bidal. Wah, dan dia hidup di bilad-bilad muslim. Kalau dia negeri orang, hidup di negeri orang kafir, dia muslim, namun negerinya negeri kafir. Di Amerika besar. Ya mungkin aja gak tahu masyarakat serba zina gitu. Nah kalau itu negeri-negeri kaum muslimin, perkaranya itu maklumnya di Mizdawah, mujma' alaih, perkaranya itu diijma'i oleh para ulama seluruhnya. Dan ini ingat saya bilang dua, ijma' alaih, itu mujma' alaih, perkaranya disepakati ya. Dan ini adalah maklumnya di Mizdawah. Udah gak ada untuk jahal, selesai, minta hal baik. Orang gak sholat, dan ketika dia ditanya, kenapa enggak sholat? Oh, enggak sholat enggak apa-apa. Udah kafir itu, selesai. Udah dia enggak ada. Wah, dia mungkin enggak tahu kalau sholat Tuhan. Enggak ada itu, orang kok enggak tahu. Bilad-bilad muslimin, sholat lima waktu, dia enggak tahu hukumnya itu wajib. Enggak ada itu. Enggak, namanya enggak maklumnya di Nabi Turu. Kalau itu sholat lima waktu, rukun Islam yang lima itu di bilad-bilad muslimin, maklumnya di Mizdawah. Meskipun kalau di negeri kafir itu tidak maklumnya di Mizdawah jadinya. Ayo kalau bilad-bilad muslimin, laita sawwa. Kita enggak bisa bayangkan ada orang Islam enggak tahu sholat wajib, sholat lima waktu wajib. Orang Islam tinggal di Jogja, mungkin yang sudah kafir saja mungkin kejauhan macam-macam masih, oh ya orang Islam. Nah, Sani saja tahu sholat lima waktu itu wajib di sini tuh. Bahkan Nah, Sani tahu kalau orang Islam itu sholat gitu loh. Kalau pas azan gitu dan azannya itu lima kali, orang Nasrani kafir tahu kalau itu orang Islam itu sholat gitu loh. ada orang Islam enggak tahu salat. Apa? Enggak tahu hukumnya salat. Nah, itu sawar, itu iftiradi. Satu mustahil. Enggak bisa dibayangkan. Karena maklum ini jadi bedoroh dan bilad-bilad muslimin. Oh, bilad muslimin orang kafir kan tahu, malah tahu ini apalagi yang muslim gitu loh. Nah kan apa? Betapa itu maklum minadini bidoroh itu sampai orang kafir dia tahu kalau orang Islam itu wajib sholat itu tahu. Karena tahu. Nah, ya, poligami. Ah, poligami maklumnya dini Allah, kok enggak tuh? Ya, apalagi kalau kemudian banyak kemudian di sana, ya pemikiran-pemikiran yang cepat-cepat boleh jadi. Kalau masalah poligami, oh masalah sholat di takwil mungkin ya, yang dimaksud sholat itu eling gitu ya mas. Mau dikawal kan mah, ini ingin orang doang haus sekali kok. Ya itu orang keblinger tau kok. Sholat kok iling. Hah? Orang kafir juga tahu kalau itu ya namanya sholat itu kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh, enggak, kemarin itu Ana udah janjian sama dia, dia berangkat gitu keluar kota Senin ini dia.